إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمكم الله. Lanjutan dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Setelah penjelasan tentang apa itu salat dan bagaimana kedudukan salat di dalam Islam, al-muallif kemudian melanjutkan dengan bab mawaqitus salat, tentang waktu-waktu salat. اتفق المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا لا بد أن تؤدي فيها. صلاة termasuk ibadah yang muakkadah. Waktu pelaksanaannya sudah ditentukan waktunya. Allah Subhanahu wa Taala yang merintahkan aqimish shalah, tegakkanlah salat. Liduruki syams ila ghasafillih, sejak matahari itu tergelincir sampai gelapnya malam. Allah yang perintahkan agar kita menegakkan salat, dan kemudian Allah Subhanahu wa Taala yang menetapkan waktu-waktunya. Tegakkan salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya waktu malam. Wa Qur'an al-fajr, dan waktu subuh. Dan waktu subuh, yakni pembacaan Al-Quran di waktu subuh. Ini disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 78 yang dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah penetapan waktu yang masih mujmal. Namun lima waktu yang Allah Subhanahu wa Taala telah wajibkan atas umat ini, waktu-waktunya itu terkumpul dalam ayat ini, surat Al-Isra ayat 78 tadi. Yang dikatakan dalam surah An-Nisa 103, inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini penetapan bahwasanya salat itu adalah ibadah muakkadah. Salat itu adalah ibadah yang ditentukan waktunya. Tapi kapan dimulainya waktu salat itu? Kapan Allah menetapkan dimulainya waktu salat itu? Nah, itu ada di surah Al-Isra ayat 78 tadi. Ya. Jadi surah Al-Isra ini seakan-akan menjadi tafsir, menjadi bayan dari surah An-Nisa ayat 103 ini. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan atas orang-orang yang beriman, dan waktu-waktunya sudah ditetapkan, sudah ditentukan. Kapan waktunya ditentukan? Lidulu kisyams, illa ghasatil lain wa Qur'an al-fajr. Surah Al-Isra ini berbicara tentang salat lima waktu. Ya. Dimulai dari dulu shams, waktu matahari mulai tergelincir, terus berjalan sampai masuk waktu asar, terus masuk ke dalam waktu maghrib sampai isya. Ghasatil lain ini menjadi masdarul khilaf. Ada perselisihan para ulama tentang penetapan waktu yang terakhir dari sebutan sampai gelapnya malam. Apakah yang dimaksud di sini adalah sampai waktu malam selesai, datangnya waktu fajar, atau di pertengahan malam? Nanti akan dijelaskan. Wa Qur'an dan fajr ini juga merupakan satu waktu yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu subuh. Jadi tergelincir matahari sampai gelapnya waktu malam, ini empat waktu yang digabungkan. Jadi empat waktu salat yang berada dalam satu penyebutan itu. Adapun untuk waktu subuh, ini dipisahkan. Ya, dipisahkan. Dan nanti akan dijelaskan lebih rinci dari apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, yakni tentang datangnya malaikat Jibril alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kapan waktu salat zuhur dimulai dan kapan berakhirnya, kapan waktu salat asar dimulai dan kapan berakhirnya, dan seterusnya. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nah, yang saya maksud adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Nasa'i, dan Al-Imam At-Tirmizi juga mengeluarkan hadis ini. Itu hadis yang dikatakan oleh Amir al-Mu'minin fil hadis, yakni Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sebagai asahu syaih fil mawaqif. Itu hadis yang paling sahih tentang penetapan waktu salat adalah hadis yang datang dari jalan Jabir, di mana Jabir mengatakan anna Nabi sallam adalah Nabi sallam kedatangan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dan kemudian malaikat Jibril berkata, qum, berdirilah, wasalli, dan laksanakan salat. Maka mulailah Nabi melakukan salat zuhur hina zalat asy-syams, yaitu ketika matahari tergelincir, yang dalam istilah atau sebutan firman Allah dengan sebutan dulu asy-syams. Jadi matahari sudah mulai tergelincir. Ini hari pertama. Jadi hari pertama malaikat Jibril datang kepada Nabi sallam untuk membimbing Nabi sallam kapan solat itu dimulai waktunya. Ya. Dan hari kedua malaikat Jibril datang lagi untuk memberikan petunjuk kapan solat zuhur itu berakhirnya. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril berkata pada hari besoknya, hari kedua, qum fasalli, berdirilah dan salatlah. Fasalli zuhur, dan Nabi pun melakukan salat zuhur hina sara zilu kulli syai misli, sampai bayang-bayang benda itu sepanjang bendanya, sepanjang bendanya. Jadi Rasulullah SAW dibimbing oleh malaikat Jibril untuk tadi melakukan salat di awal waktu, ya. Sebagai contoh bagi umat ini, di awal waktu itu ketika matahari zalat, ketika matahari tergelincir. Dan hari besoknya malaikat Jibril menunjukkan pada Nabi sallam kapan waktu salat zuhur itu berakhir, yaitu ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril, salatlah, kemudian salat zuhur itu pada saat matahari itu sudah tadi menunjukkan adanya bayang-bayang sepanjang bendanya. Ya. Ma baina hadzaini alwaqt di antara dua waktu ini, di antara dua waktu ini, inilah waktunya. Inilah waktunya. Artinya itulah rentang waktu pelaksanaan salat itu. Jadi salat yang merupakan ibadah yang sudah ditentukan waktunya ini, ya, merupakan salat yang diwajibkan agar kita melakukan di dalam waktu yang ditentukan itu. Kalau kita melaksanakan salat qabla waqti, sebelum waktunya datang, la tasih salat, maka salat tidak sah. Dan apabila salat dilakukan ba'da intihai waqt, kalau waktunya sudah habis, la tasih salat, maka salat pun tidak sah. Jadi salat yang merupakan ibadah apa tadi, yang mu'akata, itu ada awal waktu dan ada akhir waktunya. Dan di antara awal dan akhir, inilah tentang waktu kita diwajibkan yang melakukan sholat. Ya, diwajibkan kita melakukan sholat. Kemudian Malaikat Jibril datang pada hari pertama untuk menunjukkan kapan sholat asar itu dimulai. Maka Nabi SAW melakukan sholat asar hina faral zil kulli syai' misli, ketika bayang-bayang sepanjang bendanya, Nabi mulai melakukan salat asar. Dan hari berikutnya Malaikat Jibril datang untuk menunjukkan kapan salat asar ini berakhir, yaitu ketika matahari sudah bayangannya menunjukkan dua kali panjang bendanya. Dan ini nanti dikatakan sebagai waktu ikhtiar. Jadi waktu jawab, waktu yang dibolehkan, ya, waktu yang dibolehkan. Jadi adanya bayang-bayang yang panjangnya dua kali lipat bendanya, ya, ini merupakan waktu terakhir. Yang dimaksud di sini adalah waktu yang masih dibolehkan. Ya. Karena setelah itu menjelang datangnya waktu maghrib, ini termasuk waktu yang dimakruhkan. Ya, jadi untuk sholat asar, ya, untuk sholat asar. Jadi ada pembagian waktu yang utama, ada pembagian waktu yang dibolehkan, ada pembagian waktu yang dimakruhkan. Waktu yang dimakruhkan. Dan di antara dua batasan waktu ini, awal dan akhir tadi, ini adalah waktu yang ditentukan kita untuk melaksanakan salat di dalamnya. Kalau kita lakukan sebelum waktu atau setelah waktu berakhir, maka tidak sah salatnya. Kemudian Malaikat Jibril datang pada hari yang pertama untuk menunjukkan waktu salat maghrib dimulai, yaitu hina wajabatis syam, ketika matahari ghurub, matahari terbenam, dan datang esok harinya, itu dilaksanakan waktu salat maghrib ketika syafaq, ketika warna kemerahan di ufuk barat sana itu sudah mulai tadi menghilang. Sudah menghilang. Dan ini adalah waktu tadi di awal dilakukannya tadi salat maghrib di awal waktu itu, yaitu ketika matahari terbenam dan berakhirnya itu pada saat tadi syafaq kemerahan itu hampir menghilang. Dan kemudian Malaikat Jibril datang pada waktu salat isya, yaitu pada saat tadi warna kemerahan di ufuk barat itu menghilang, ya, sampai besok harinya Malaikat Jibril datang itu melakukan salat bersama Nabi di pertengahan malam. Jadi hina zahaba nisful lail. Jadi ini waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mulai dari dulu kisyam ila ghasaqil lail, ya. Ya, sebagaimana tadi Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam ini memberikan petunjuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, langsung dalam bentuk praktik tadi itu, ya. Jadi awal waktu itu di mana dan berakhirnya waktu itu di mana, ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa salat zuhur itu adalah waktunya dimulai dari terbit, dimulai dari tadi matahari tergelincir sampai bayang-bayang itu sepanjang bendanya. Sedangkan waktu salat asar itu dimulai dari panjang bayang-bayang benda itu semisalnya, jadi sepanjang bendanya sampai matahari terbenam. Dan kemudian waktu maghrib itu dimulai dari matahari betul-betul sudah ghurub, sudah tenggelam, itu sampai hilangnya syafaq, sampai hilangnya kemerahan di ufuk barat sana. Kemudian waktu solat isya itu setelah hilangnya warna kemerahan itu sampai pertengahan malam, sampai pertengahan malam. Dan kemudian waktu solat subuh, waktu solat subuh yaitu dimulai dari terbit fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, itu sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari. Nah, ini waktu salat yang tadi yang secara praktis malaikat Jibril membimbing Nabi SAW sehingga menjadi jelas buat kita kapan waktu-waktu salat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Jadi gambaran secara detailnya adalah sebagaimana petunjuk Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril pada saat memulai tadi pelaksanaan salat. Ya. Adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan salat zuhur hanya menjelaskan pertama tentang dianjurkannya kita untuk melakukan salat zuhur itu ditakdim, ditakdim yakni disegerakan, sebagaimana salat-salat yang lain pun juga demikian, ditakjil, disegerakan. Hanya saja untuk salat zuhur, karena ini merupakan pelaksanaan salat di saat matahari itu sedang berada di tengah-tengah, di tengah-tengah posisinya, sehingga memungkinkan terjadinya syiddatul har. Jadi ada waktu atau udara yang memungkinkan sangat panas sekali. Maka datanglah sabda Nabi SAW, apabila cuaca datang terik, panas, terlalu menyengat, sehingga udara betul-betul sangat dirasakan panasnya, maka dibolehkan untuk ditakhirkan. Dibolehkan pelaksanaan salat zuhur untuk ditunda. Untuk ditunda. Idza ishtadda al-har, sabda Nabi SAW, apabila udara sangat panas, fa'abridu bis salat. Maka hendaknya ditunda pelaksanaan salat. Ditunda pelaksanaan salat. Alasannya adalah udara yang sangat panas tadi ini bisa menjadi ilat atau sebab salat seorang akan kehilangan kualitasnya. Jadi kekhusyuan ini tidak mungkin bisa didapatkan pada saat seorang melakukan salat itu dalam keadaan dalam keadaan udara sangat panas sekali. Dan masing-masing kita ini bisa merasakan itu. Jadi tidak mungkinnya salat dalam keadaan udara sangat panas. Oleh karena itu dibolehkan. Jadi dibolehkan oleh syarat. Karena adanya ilat tadi. Jadi karena adanya ilat, karena adanya sebab yang memungkinkan salat zuhur ini bisa ditunda. Walaupun pada zaman kita ini, terutama untuk tempat-tempat yang di dalamnya ada kipas angin, ada AC dan lain sebagainya, maka salat walaupun di luar dalam keadaan panas, ini di dalam ruangan memungkinkan tetap dingin dan pelaksanaan salat zuhur tetap bisa dilaksanakan. Ini di awal waktu. Di awal waktu, sebagaimana keutamaan salat adalah di awal waktu. Adapun untuk salat asar, maka dianjurkan, ditekankan juga untuk dilaksanakan di awal waktu. Karena seluruh salat ini dianjurkan untuk dilaksanakan di awal waktu. Terlebih lagi untuk salat asar ini ada pengkhususan, ada perhatian yang besar dari Allah Azza wa Jalla, sehingga diturunkan ayat yang menunjukkan kedudukan salat asar itu punya kelebihan dibanding dengan empat salat lainnya. Dalam surah Al-Baqarah 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala salawati was salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah oleh kalian pelaksanaan salat yang lima waktu itu. Salat-salat yang lima waktu itu. Wa salati al-wusta. Dan salat al-wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta? Apakah dia merupakan salat yang lain di luar salat yang lima waktu? Tidak. Tapi salat wusta ini adalah bagian dari salat lima waktu. Namun Allah sebutkan atau Allah ulangi penyebutannya ya, untuk menunjukkan kedudukan salat asar ini. Ya. Jadi ada penekanan pada salat asar ya, harus lebih diperhatikan lagi pelaksanaan salatnya itu. Peliharalah pelaksanaan salat-salat yang lima waktu itu dan salat wusta itu yang ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Salat wusta itu adalah salatul asar, yaitu salat asar, salat asar ya. Salat wusta maknanya adalah salat pertengahan dan ini maksud adalah salat asar. Kalau dihitung dari tertib salat itu ya, jadi salat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, maka salat yang ketiga yang merupakan pertengahan dari salat lima waktu itu adalah salat asar. Itu salat di mana kita melaksanakan salat itu setelah salat yang pertama dan kedua. Karena dimulainya aktivitas kehidupan dan dimulainya tadi pengabdian penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk salat itu dimulai dari salat subuh. Adapun penjelasan waktu yang dimulai dari salat zuhur tadi berdasarkan surat Al-Isra 78 ini hanya ingin menunjukkan bahwa empat salat mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya ini ada mutawassilah. Jadi ada waktu yang terkait. Jadi waktunya sambung menyambung. Ya. Sehingga dikatakan wa Qur'an al-fajr yang dimaksud adalah salat subuh. Ya, itu dipisah penyebutannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa salat zuhur ini ya, awalnya sudah jelas, akhirnya adalah merupakan awal dari waktu salat asar. Awal salat asar merupakan akhir dari salat zuhur. Awal salat asar, akhir salat asar ya, akhir salat asar adalah awal dari salat maghrib. Akhir salat maghrib adalah awal dari salat isya. Sedangkan akhir dari sholat isya ini bukan merupakan awal dari sholat subuh karena penyebutan sholat subuh itu terpisah. Ya, jadi empat waktu sholat itu, ya, itu waktu-waktunya mutawassilah. Jadi ada sambungan, ada kaitan-kaitan. Bisa dipahami ya. Adapun untuk sholat subuh ini terpisah sendiri. Oleh karena itu nanti sumber perselisihan di akhir sholat isya itu. Apakah salat isya waktunya tamtaddu ila fajr tsani itu terbentang sampai datangnya fajar yang kedua yakni salat subuh atau hanya selesai di pertengahan malam? Ya. Dan pendapat yang rajih adalah pendapat yang menetapkan pertengahan malam adalah waktu terakhir bagi salat isya. Berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Ya. Walaupun pendapat jumhur ulama atau pendapat yang lain yang mengatakan bahwa waktu salat isya terbentang terus begitu sampai datangnya waktu salat subuh ini juga memiliki dalil, namun dalilnya tidak tegas ya. Dalilnya tidak tegas sebagaimana tegasnya ulama yang berpendapat bahwa waktu salat isya berakhir ila nisfil lail, itu sampai pertengahan waktu malam. Jadi kembali kepada penjelasan tadi kedudukan salat asar ya. Jadi adanya ayat yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita memelihara waktu salat yang lima waktu itu ya, dan juga salat pertengahan yakni salat asar itu. Ya. Maksudnya ingin menunjukkan kedudukan salat asar ini harus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya itu. Karena pada saat salat asar itu umumnya aktivitas kerja ini baru selesai. Energi sudah terkuras ya. Jadi fisik membutuhkan waktu istirahat ya. Mungkin ada rasa ngantuk pada mata dan lain sebagainya. Yang memungkinkan seorang ini akan terlalai sebagaimana lalainya umat-umat terdahulu sebagaimana Nabi katakan, "Inna hadhihi shalah uridat 'ala man kana qablakum fa dayyuha." Salat ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat terdahulu. Tapi mereka kemudian melalaikan. Ya. Karena realitas memang kehidupan manusia ini tadi diawali dari waktu subuh ya. waktu subuh, jadi terbitnya matahari, terbitnya fajar, manusia mulai beraktivitas. Dan kemudian melalui waktu siang masuk ke waktu sore, ini sudah tadi, sudah terkuras tadi ya. Ya, jadi tenaga, pikiran, waktu, dan itu waktu manusia itu ingin pulang dan waktu manusia ingin istirahat. Ya. Oleh karena itu diingatkan, ini waktu yang banyak dilalaikan oleh manusia. Jadi keinginan itu cepat-cepat pulang. Ya. Sebelum datang waktu asar sudah keluar kantor. Ya. Di tengah perjalanan terjebak kemacetan. Dan kemudian dengan alasan itu, saya tidak bisa sholat, akhirnya tidak sholat asar. Ya. Dan itu banyak terjadi. Pada zaman kita itu banyak terjadi. Pertanyaan berkaitan dengan kebanyakan waktu sholat yang tidak dikerjakan oleh kaum muslimin adalah sholat asar. Dengan alasan tadi. Kalau sholat zuhur masih mungkin. Ya. Jadi belum jam 12, ya, kita punya alasan ini ingin sholat asar, ya, jadi mencuri waktu, ya, jadi dengan alasan tadi ingin sholat zuhur begitu, ya, kemudian pegawai-pegawai muslim meninggalkan tadi tempat pekerjanya, padahal belum waktunya sebetulnya mereka harus keluar dari kantornya, ya, jadi seberapa jam atau setengah jam dengan alasan tadi untuk sholat zuhur, berarti sholat zuhur ini mendapat perhatian besar, tapi tidak sebagaimana sholat asar, ya. Jadi ini realitas zaman ya, di mana umat sebelum kita ini sudah ditetapkan adanya sholat atau ibadah waktu asar ini dan kebanyakan mereka waktu ya'uha. Oleh itu Nabi kemudian mengatakan, barang siapa yang bisa memelihara sholat asar ini, kana lahu ajrahu maratain. Maka dia akan diberikan ganjaran pahala dua kali lipat. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, yani hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Tadi hadisnya dikeluarkan Imam Muslim juga. Rasulullah SAW bersabda, layyali jannah, dijamin tidak akan masuk dalam neraka jahanam ahad seorang yang melakukan sholat sebelum terbit matahari, maksudnya sholat subuh. Dan qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari, yang dimaksud adalah sholat asar. Sampai Nabi harus tadi mentargit, ya. Sampai Nabi harus mentargit. Jadi apa? Memotivasi umat ini. Ya. Jadi adanya hadis-hadis yang memberikan tarhib, memberikan peringatan-peringatan, ancaman-ancaman dan bahaya kalau kita mengabaikan sholat asar, dan kemudian datangnya hadis-hadis yang mentargit, yang memberikan penanaman motivasi, menumbuhkan minat. Ya, sampai dijelaskan banyak sekali tadi keutamaan sholat asar ini. Ya, ini menunjukkan kedudukan sholat asar itu punya kelebihan. Ya, sehingga harus ada tadi satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan secara terpisah, ya, sholat asar itu. Peliharalah sholat lima waktu itu dan juga sholat pertengahan. Ya, maksudnya di situ ada penekanan agar sholat asar ini dilakukan sesegera mungkin. Dalam hadis yang dikeluarkan al-Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW juga bersabda, "Man taraka salat al-asr," barang siapa yang meninggalkan salat asar, "faqad habita amaluhu," maka telah habis amal kebaikannya pada hari itu. Ya. Nah, ini merupakan tadi wa'id, merupakan tarhib, merupakan bentuk ancaman, ya, agar umat ini tidak mengabaikan salat asar. Jadi, menunda sebaiknya jangan, ya. Walaupun sholat asar, ini dikatakan oleh para ulama, pada sholat asar ini ada waktu ikhtiar, ada waktu jawab, dan juga ada waktu uzur. Jadi untuk sholat asar ini ada waktu yang utama, yaitu tidak syak lagi di awal waktu, dan kemudian ada waktu pembolehan, yaitu sampai bayang-bayang panjangnya, berapa tadi? Seukuran bendanya, dua kali bendanya. Jadi apa? Benda itu memiliki bayangan dua kali lipat begitu dari bendanya, itu waktu jawab, waktu masih dibolehkan. Sedangkan waktu yang dimakruhkan adalah waktu yang orang-orang munafik biasa melaksanakan sholat asar. Ya, kapan waktunya? Itu detik-detik menjelang terbenamnya matahari. Yang dikatakan oleh Nabi Sallam, tilka sholatul munafik. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang melaksanakan sholat asar itu menjelang matahari terbenam, Ya, maka Nabi menyebutkan itulah salatnya orang-orang munafik. Karena orang munafik biasa melakukan salat itu menjelang tadi, yaqumus syam. Ya, jadi menjelang matahari terbenam. Ya. Terus di mana mereka di awal waktu? Di mana mereka di pertengahan waktu? Ya mereka santai-santai saja. Dikatakan oleh Nabi ya jelis. Mereka duduk-duduk saja. Ya. Jadi dengan kesibukan kerjanya, dengan kesibukan apa? Ngobrol kesana kemari, ya. Maka mereka dengan itu menunggu tadi detik-detik matahari terbenam. Sampai ketika matahari itu sudah berada di antara dua tanduk syaitan, yaitu menjelang tadi masuknya ya. Jadi matahari ke ufuk secara keseluruhan, barulah qomah, barulah mereka kemudian berdiri dan kemudian fa nakraha, dan kemudian mereka melakukan salat ya, yang empat rakaat itu ya, sebagaimana burung mematuk biji-bijian, la yadhkurullah, dan mereka tidak mengingat Allah dalam keadaan seperti itu kecuali sedikit saja. Ya, jadi ini waktu yang dimakruhkan. Ya. Tapi kalau dilakukan karena punya alasan maka tidak makruh sama sekali ya. Ya. Selagi tidak menjadi kebiasaan. Adapun salat isya maka dianjurkan juga untuk dilaksanakan di awal waktu dengan berjamaah, ya. Jadi mengambil hadis yang sifatnya umum, yaitu ketika Nabi SAW ditanya amal apa yang paling utama dan paling cintai oleh Allah, salat di awal waktu, ya. Salat di awal waktu. Namun untuk salat isya juga menjadi waktu yang utama apabila ditakhirkan, apabila diakhirkan, apabila diakhirkan. Walaupun pelaksanaan takhir salat isya, pengakhiran penundaan salat isya sampai sepertiga malam atau sampai pertengahan malam, ya, ini tidak boleh dilakukan secara terus menerus, ya. Karena Nabi SAW pernah melakukan itu tapi tidak selalu, ya. Nabi melakukan salat isya itu di awal waktu jadi lebih banyak. Dan kadang Nabi menunda sampai sepertiga malam atau sampai pertengahannya. Dan Nabi menetapkan ini sebagai waktu yang utama berdasarkan sabda beliau, "Laula anna syuqa ala ummati la matuhum ayyuakhirul isya." Seandainya tidak memberatkan umatku, ya, maka aku perintahkan mereka untuk mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam atau pertengahannya. Ya, sampai akhirnya. Ya. Berarti untuk salat isya ini ada pengecualian tadi, ya. Jadi berdasarkan nas, ya, yang datang dari Nabi SAW, ya, pengakhiran salat isya ini bukan termasuk waktu yang dimakruhkan, bahkan waktu yang utama bagi siapa yang mampu. Jadi kalau ada satu jamaah satu masjid bisa melakukan kesepakatan itu, jadi berjamaah untuk menunda salat isya maka afdal. Ya, alasannya adalah annahu anfa fi tasfiyatil batin min al ashghal al-munfiyah li dzikrillah ta'ala. Jadi kesibukan-kesibukan yang mungkin kan menjadi sebab kita tidak mengingat Allah dalam salat, ya, seperti macam-macam kan. Jadi kalau sudah malam sekali, ya, jadi waktunya itu kondusif, ya. Jadi sangat memungkinkan ibadah kita ini larut dalam khusyuan, ya. Jadi mengingat Allah ini mungkin lebih dalam, ya, lebih kuat, ya, dibanding dengan tadi waktu-waktu yang kita masih berada dalam waktu kesibukan hidup. Oleh itu ini merupakan bagian dari hikmah kenapa dianjurkan bagi siapa yang mampu untuk menunda, ya, jadi pelaksanaan salat isya itu di akhir waktu, ya. Dan ini juga menjadi alasan tadi sebagian ulama yang membolehkan atau menetapkan waktu salat isya ini masih mungkin dilakukan sampai waktu salat subuh, ya. Karena kalau dilaksanakan salat isya di akhir tadi, di pertengahan malam, dan itu sebagai awal pelaksanaan salat isya, berarti pelaksanaan salat itu sendiri dengan bacaan yang panjang ini masuk waktu di antara pertengahan sampai akhir waktu malam, datangnya waktu subuh, begitu, ya. Sehingga Al-Imam Nawawi mengatakan pertengahan malam itu merupakan waktu yang ikhtiar, waktu yang terbaik, ya, bagi siapa yang mampu. Sedangkan waktu yang terbentang sampai salat subuh ini merupakan waktu jawaz, waktu yang dibolehkan, ya. Walaupun awal waktu salat isya ini Kalau dilaksanakan dengan berjamaah, ini juga merupakan waktu yang utama. Jadi waktu salat isya ini keutamanya itu bisa di awal waktu, bisa di pertengahan, bisa sampai akhir. Ya. Sedangkan waktu jawas itu sampai datang waktu subuh. Ya. Namun untuk kehati-hatian, maka sebaiknya pelaksanaan salat isya ini sebaiknya jangan tadi melewati pertengahan malam, yang disebabkan karena hadis-hadis yang begitu tegas ini menyebutkan bahwa akhir salat isya itu adalah nisful lail al-awsat. Ya, jadi waktu salat isya ila nisful lail al-awsat. Jadi waktu salat isya itu berakhir sampai pertengahan malam. Ya, jadi ini masalah yang ada perselisihan, persoalan waktu saja begitu. Ya. Ya, adapun pelaksanaan salat subuh tadi sudah disebutkan, dan mengambil dalil yang umum, pelaksanaan salat subuh ini juga dianjurkan di awal waktu. Ya. Ya, waktunya sudah mau habis ya. Saya tambah sedikit di sini karena ini masih ada kaitan dengan masalah waktu-waktu salat. Kapan seorang bisa dikatakan masih melaksanakan salat pada waktunya? Ya. Kalau dia berada di akhir-akhir waktu itu berakhir. Ya. Seperti contohnya dia belum salat zuhur. Kemudian waktu salat zuhur tinggal 5 menit atau mungkin 3 menit. Ya. Jadi akan masuk waktu asar. Ya. Jadi kapan seorang ini bisa dikatakan dia laksanakan salat zuhur ya, di akhir waktu ya, tapi dia bisa dikatakan mendapatkan salat itu dan bisa dikatakan dia salat zuhur pada waktunya ya. Dan di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan seorang melakukan salat walaupun baru membuka dengan takbiratul ihram, maka sudah dikatakan dia mendapatkan salat itu pada waktunya. Katakanlah waktu salat zuhur tinggal 2 menit lagi. Kemudian dia melakukan salat zuhur dan dia bertakbir Allah Akbar. Pada saat dia bertakbir baru membaca doa istiftah, datanglah azan asar. Ya. Maka menurut pendapat pertama ini dikatakan bahwa dia masih melaksanakan salat pada waktunya, tidak dianggap sebagai tarikus salat, itu yang maksud. Tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan salat, yang dihukumi sebagai orang fasik atau berdosa besar. Namun pendapat ini ada kelemahan, ya, karena menggunakan dalil yang dalil itu sendiri penafsirannya tidak seperti yang disangka oleh pendapat ini. Yaitu sabda Nabi, man adraka minal asr sajadah. Barang siapa mendapatkan dari salat asar satu sujud. Ya. Kalimatnya kalau diterjemahkan secara letterlah sajadah maka satu sujud. Ya. Jadi satu sujud. Dan sujud adalah bagian dari sholat. Faham ya? Sujud adalah bagian dari sholat dan sujud adalah bagian dari rakaat. Jadi sujud adalah bagian dari rakaat. Sama dengan takbiratul ihram, itu bagian dari satu rakaat. Sama dengan rukuk, itu bagian dari satu rakaat. Ya. Jadi apakah penafsiran ini benar? Tidak. Tidak benar. Alasannya adalah sajadah yang disebutkan oleh Nabi di sini itu maknanya bukan bagian dari rakaat itu, tapi sujud itu sendiri maknanya adalah rakaat. Mengambil penafsiran dari hadis yang lain, itu hadis yang datang dari jalan Ibn Umar radhiyallahu an. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Ibn Umar mengatakan, aku hafal, aku ingat ya, dari Nabi SAW, sajadataini qabla zuhur, yaitu dua sujud sebelum zuhur. Apa yang dimaksud dengan dua sujud di sini? Yang dimaksud yakni rak'ataini, yang dimaksud adalah dua rakaat. Jadi penyebutan sujud dalam hadis tadi itu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim itu maknanya bukan bagian dari rakaat, tapi maknanya adalah rakaat itu sendiri. Ya. Jadi mengambil penafsiran dari hadis lain gitu, ya. Hadis saya dikeluarkan Imam Bukhari. Jadi aku menghafal dua sujud sebelum zuhur, maksudnya dua rakaat sebelum zuhur. Ya. Maka pendapat pertama ini dianggap lemah karena penafsirannya tidak tepat, ya. Berarti pendapat yang kedua inilah yang kuat, yaitu tudriku bidraki rak'ah kamilah. Jadi seorang bisa dikatakan dia masih melaksanakan salat pada waktunya apabila dia mendapati satu rakaat. Satu rakaat, ya. Di rakaat yang pertama dia selesai, ya, kemudian datang waktu berikutnya, ya. Jadi rakaat kedua, ketiga, keempat dilakukan di waktu asar tadi. Ya, maka orang yang seperti ini, ya, dianggap oleh syarak masih melakukan salat zuhur itu pada waktunya dan dia tidak teranggap sebagai orang yang meninggalkan salat berdasarkan hadis-hadis yang sahih dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, man adraka rak'a minas salat faqad adraka salat. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat penuh dari salatnya maka sungguh dia telah mendapatkan salat itu. Ya. Jadi ini hal yang terkait dengan apa? Dengan pelaksanaan salat, karena kita membahas masalah ini, ya. Di salat ada ibadah yang bukan waktunya, ada awal dan ada akhir. Jadi kalau kita berada di akhir waktu salat kita, maka hendaknya kita mengejar supaya kita mendapatkan satu rakaat penuh. Ya. Kalau memang waktu tidak mungkin, maka hendaknya diniatkan untuk menjamak salat itu. Ya, dengan waktu salat berikut. Baik, saya kira ini yang bisa dijelaskan, ya. Jadi tentang waktu salat. Ya. Saya pertanyaan pertama, jika kita salat zuhur dilakukan mendekati maksudnya waktu asar, apakah salatnya sah? Itu tadi terjawab, ya, dengan pembahasan terakhir itu, ya. Jika ada orang yang meninggal pada saat sudah masuk salat dan orang tersebut belum sempat salat, apakah benar wajib qadha? Ya. Tidak ada wajib qadha. Alasannya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata maluhu." Ya, di rafut taklif syar'i. Jadi terangkat beban syariat, beban hukum. Kecuali, ya, kalau orang ini masih sehat dan dia menunda-nunda salat, begitu menunda-nunda salat, ya, sampai datang waktu dia meninggal dunia, ya, maka bukan walinya menggantikan, bukan. Ya. Walinya bukan menggantikan, artinya tidak ada penggantian dari wali seperti harus mengqadha'i salatnya, begitu tidak ada, ya. Karena ini hanya berlaku bagi puasa wajib saja, ya, atau puasa kafarat yang dihukumi wajib. Adapun untuk salat tidak. Namun orang ini berdosa, ya, kalau sengaja dia menunda-nunda, ya. Sengaja menunda-nunda, ya. Sengaja menunda-nunda sampai waktu salat itu habis, begitu, ya. Jadi tidak ada qadha' untuk walinya, tidak ada, ya. Tapi orang yang meninggalkan ini adalah berdosa tadi. Jadi yang wajib qadha atau yang ada qadha adalah untuk puasa saja, begitu, ya. Dan Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ya. Apalagi kalau orangnya meninggal dunia, ya. Jadi sudah putus. Kalaupun orangnya masih hidup, ya, dan dia tadi meninggalkan salat itu secara sengaja, ya, maka tidak ada qadha baginya. Ya. Yang ada adalah taubat. Ya, dan dia berdosa besar dan dia harus bertaubat. Ya. Ya. Jadi tidak ada qadha di situ, tidak ada. Ya. Kalau sudah meninggal tidak ada fidyah. Tidak ada qadha juga. Ya. Pada saat sedang salat subuh mungkin maksudnya, ya. Saya baru ingat kalau belum salat isya. Kemana ini belum salat isya? Kemana? Oh, bukan lupa ingatan, bukan, ya. Bukan mabuk, bukan pingsan, bukan, ya. Jadi karena tertidur mungkin, ya. Jadi oleh itu dimakruhkan tidur sebelum salat isya. Di salat isya, ya, kalau kita dalam keadaan ngantuk, sebaiknya dilaksanakan segera, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi tidur sebelum salat isya ini perkara yang dimakruhkan, ya. Oleh itu pertanyaan ini tidak akan terjadi kalau kita melaksanakan salat isya sebelum sebelum tidur ya. Jadi jangan tidur dulu. Jadi kalau memang terjadi seperti ini, katakanlah habis sholat maghrib ngantuk tidur ya, karena kita tidak bicara sama keluarga atau memang kita masih bujangan begitu kan ya, jadi terbangun subuh, maka wajib melaksanakan sholat isya dengan mengqadanya ya, walaupun di luar waktu. Iya, itulah namanya qadha ya, nanti akan dibahas nanti ya. Jadi uzur-uzur yang alasan-alasan dibolehkan kita menunda sholat atau melaksanakan sholat di luar waktu, atau masalah-masalah qadha nanti ya. Jadi qadha itu sendiri adalah pelaksanaan sholat di luar waktunya. Ya. Jadi kalau memang alasannya seperti ini, maka dibenarkan, dan ini termasuk uzur syar'i. Ya. Jadi tidak sengaja kan begitu kan, tidak sengaja ya. Jadi tidur maksudnya sebentar. Jadi bukan tidur dengan sengaja ingin bangun nanti di waktu subuh, enggak, habis sholat maghrib itu. Ini maksudnya tidur sebentar. Ya. Itu namanya ketiduran ya. Dan hadisnya datang ya, dalam hadis-hadis yang sahih, man nama au nasiya. Ya, man nasiya ya, min salati au nama anha, barang siapa yang lupa ya dari salat atau tertidur darinya, maka fal yusalli idza qara, maka hendaknya dia salat pada saat dia ingat. Berarti ketika dia bangun di salat subuh atau dia baru ingat ya setelah salat subuh, maka dia laksanakan nanti selesai salat subuh itu ya. Bagaimana pandangan syariah terhadap ilmu hipnotis ya? Ini termasuk ilmu sihir ini ya. Apakah meeting termasuk uzur untuk menunda salat? Bisa, tapi sekali-sekali waktu. Ya. Dan ini masuk dalam bagian masyaqah. Ya, kalau memang meetingnya adalah meeting yang tidak bisa tidak ya. Seorang harus tadi melakukan meeting. Jadi meeting yang betul-betul krusial sekali. Jadi masalah-masalah yang penting dibicarakan. Ya. Tapi kalau masalahnya tidak terlalu penting dan biasa-biasa saja ya, jadi maka tidak diperbolehkan tadi dengan alasan rapat ya. Tapi kalau alasannya adalah alasan yang betul-betul tadi ya, jadi sangat kritis sekali begitu ya, jadi dilakukan pertemuan ya, maka seorang boleh meniatkan untuk menjamak salatnya. Tapi tidak boleh sering-sering ya, tidak boleh menjadi kebiasaan. Sama dengan seorang yang punya hajatan begitu ya, diperbolehkan kalau memang tadi tiba bil ahyan. Jadi betul-betul jarang-jarang sekali. Jadi ketika datang masyaqah dirasakan, adanya kesulitan, keberatan ya, kesibukan yang memberatkan dirinya, maka dibolehkan menjamak salat itu. Dan hadis yang dikeluarkan oleh hati datang dari Jarir bin Abbas itu menjelaskan Nabi pernah melakukan jamak salat. Di sana tidak ada sebab hujan, tidak ada sebab sakit ya, jadi tidak ada uzur-uzur syar'i ya. Tapi ketika ditanya kenapa Nabi lakukan itu, jadi untuk tadi meringankan umat beliau ya. Jadi kalau datang masyaqah, maka dibolehkan. Dan itu nanti akan masuk dalam salah satu uzur syar'i. Jadi apabila ada masyaqah, maka seorang boleh meniatkan untuk menjamak salat ya. Apalagi ini hanya termasuk penundaan salat ya. Jadi bukan menjamak ya. Jadi penundaan salat ya. Maka sekali-sekali dibolehkan kalau memang alasan meeting itu ada meeting yang sangat penting sekali ya. Baik, ini banyak sekali pertanyaan ini, waktunya sudah lewat dari jam 1 ya. Jadi kita cukupkan ya. Insyaallah nanti pekan ketiga ya. Pekan ketiga saya masih ada jadwal nanti. Ya nanti disambung nanti di pekan ketiga atau untuk saya aja ini ya. Jadi saya jawab insyaAllah nanti di pekan ketiga ya. InsyaAllah di hari Kamis ketiga insyaAllah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.